Ya, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan bagian tentang soteriologi, itu bicara tentang doktrin keselamatan. Pada minggu lalu kita sudah bahas bagaimana Tuhan terus menuntun umatnya, orang-orang yang dipakainya. Dan minggu terakhir kemarin kita mendengar dari Pak Heri tentang bagaimana Salomo yang adalah seorang raja yang luar biasa. Tapi kalau kita perhatikan bahwa tidak semua orang yang dipakai Tuhan itu sempurna ternyata. Mereka boleh megah dalam kerajaannya, kejayaannya, tetapi pada akhirnya mereka juga jatuh di dalam dosa-dosa yang mereka perbuat. Saya mengajak kita untuk melihat bagian firman Tuhan dari 1 Raja-Raja, pasal yang ke-11, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Karena ada beberapa referensi ayat, nanti saya akan baca buat kita. 1 Raja-Raja 11, ayat 11 sampai dengan ayat 13. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya, oleh karena Daud, ayahmu. Dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya, namun demikian kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya, satu suku akan kuberikan kepada anakmu oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Kita perhatikan lagi di dalam ayat yang berikutnya, pasal yang dalam kitab yang sama, pasal yang ke-14 ayat 22 sampai 24. Tetapi orang Yehuda melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka menimbulkan kecemburuannya dengan dosa yang diperbuat mereka lebih daripada segala yang dilakukan nenek moyang mereka. Sebab mereka pun juga mendirikan tempat-tempat pengorbanan dan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Bahkan ada pelacuran bakti di negeri itu. Mereka berlaku sesuai dengan segala perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari orang Israel. Kemudian kita masuk di dalam kitab Daniel pasal yang pertama. Daniel pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakin, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam pembendahan dewanya. Yang terakhir dari 2 Tawarik, pasal yang ke-36, ayat yang ke-22 sampai dengan 23. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini, beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya dan biarlah ia mengangkat pulang. Kalau dilanjut dalam kitab Esra, maka kita melihat bagaimana bangsa itu pada akhirnya pulang dari pembuangan. Tetapi kalau kita perhatikan bahwa memang keberadaan Salomo itu merupakan keberadaan yang merupakan berada dalam keadaan yang sangat masyhur dan jaya pada zamannya. Karena memang dikatakan semua kerajaan hampir wilayah-wilayah di sekitarnya tunduk pada kerajaan itu. Dan dia diberkati Tuhan dengan luar biasa, dengan segala kemewahan di dalam tahtanya. Tetapi ternyata yang membuat pilu adalah bagaimana bangsa itu termasuk Salomo pada akhirnya berpaut pada Allah lain. Nah, ketika Salomo meninggal, maka diceritakan di dalam Alkitab dan juga di dalam sejarah bangsa Israel, dikatakan bahwa yang menggantikan Salomo adalah Yerobeam, anaknya. Kemudian nanti ada hambanya yang namanya Yerobeam yang nanti akan menjadi lawan. Kemudian dia juga mendirikan sebuah kerajaan. Akhirnya apa yang disampaikan di dalam kitab yang kita baca tadi tentang kerajaan yang terkoyak itu betul-betul terjadi. Sehingga dikatakan bahwa ya Rehabeam mendapat restu ayahnya yaitu Raja Salomo. Kemudian dia memang tidak begitu banyak pengaruhnya. Ternyata yang begitu banyak pengaruhnya adalah dari Yerobeam yang merupakan hambanya pada waktu itu. Dikatakan mereka masing-masing mendirikan pemerintahannya. Yang satu mendirikan kerajaan utara yang disebut sebagai kerajaan Israel. Kemudian yang satu di selatan yang disebut Yehuda. Nah pada akhirnya yang satu yang di utara itu dia jatuh ke dalam tangan Asyur. Kemudian yang di selatan jatuh ke tangan Babel ya. Nah, kalau kita perhatikan dalam skenario yang dikerjakan ini, maka semuanya ada dalam nubuatan kitab yang disampaikan oleh firman Tuhan melalui nabi-nabi kepada umat-umatnya. Jadi tidak serta-merta perjalanan sejarah bangsa Israel itu berjalan begitu saja. Ternyata jauh sebelumnya, sebelum Salomo mati, semua itu sudah diberitahukan bahwa bangsa ini akan terkoyak. Kemudian yang menarik ketika saya mulai mempelajari perjalanan masing-masing kerajaan ini, ternyata kerajaan yang di utara yang jatuh ke dalam tangan Asyur itu, mereka memiliki suku yang banyak mengikuti mereka. Dikatakan 10 suku yang mengikuti kerajaan utara itu, kerajaan Asyur. Tetapi pada akhirnya sejarah juga mencatat bahwa suku yang bersama dengan kerajaan Israel yang bagian utara pada akhirnya musnah. Musnah dalam pengertian tidak ada suaranya lagi, tidak ada keberadaannya lagi. Karena mereka hidup bercampur baur dengan tradisi-tradisi kehidupan orang Asyur. Tetapi yang di selatan ini mereka juga jatuh dalam dosa, yang di utara jatuh dalam dosa, yang di selatan jatuh juga dalam dosa. Tetapi Tuhan terus pimpin karena melalui apa yang dijanjikan ternyata penggenapan Tuhan berjalan di dalam kerajaan yang ada di utara itu. Tapi yang lebih menarik lagi adalah ternyata sama-sama dibuang, Tuhan terus mengirim nabi-nabinya. Baik kepada raja-raja kepada suku yang di selatan maupun kepada yang di utara. Tuhan memperingatkan kepada yang di utara melalui Nabi Amos dikatakan. Kemudian kepada yang di selatan banyak nabi yang datang kepada mereka. Kalau kita perhatikan bagaimana perjalanan bangsa Israel ini waktu saya membaca bagian-bagian yang dinyatakan oleh Alkitab, ternyata begitu banyak Alkitab yang mencatat raja-raja, tawarik, kemudian kitab-kitab nabi kecil, nabi-nabi besar juga termasuk Yeremia juga berbicara tentang, Yesaya juga berbicara tentang bagaimana bangsa itu pada akhirnya dibuang. Bagaimana mungkin bangsa yang besar, bangsa yang dikasihi Tuhan, bangsa yang disebut sebagai bangsa perjanjian, menjadi bangsa yang dibuang? Seringkali ini juga menjadi pertanyaan kita. Kalau saya orang yang dipilih Tuhan, kalau saya orang yang orang yang dekat dengan Tuhan, kalau saya orang yang setia melayani Tuhan, bagaimana mungkin Tuhan membuang saya? Tetapi di dalam hal ini harus kita akui bahwa ternyata bukan hanya sekali dikatakan bangsa Israel itu berada dalam pembuangan, tapi berkali-kali. Dan di dalam sejarah itu mencatat bahwa bagaimana kemudian pada akhirnya Yerusalem betul-betul dihancurkan. Nah, kalau kita perhatikan, ternyata masing-masing kerajaan ini yang membuat seperti itu adalah Allah sendiri. Sehingga mereka juga mengklaim bahwa Allah yang menyatakan itu kepada mereka masing-masing. Yerobeam dengan yakin Tuhan telah berbicara kepadanya, sehingga memang dia yakin untuk mendirikan kerajaan yang di selatan itu, yaitu kerajaan Israel. Nah, kalau kita perhatikan dalam bagian yang kita baca ini, maka kita menemukan bagaimana kerajaan Israel itu menjadi kerajaan yang terpecah. Pada waktu zaman Salomo itu jaya luar biasa dengan kekuatan politik, dengan keamanan, dengan kekayaan, dengan kemewahan yang luar biasa, tetapi pada akhirnya dikoyakan oleh Tuhan. Dan sejarah menceritakan bagaimana pengkoyakan itu sepertinya pahit. Dan sampai mereka harus berlumuran darah. Sampai mereka harus saling melawan satu sama dengan yang lain. Tetapi Alkitab juga mencatat mereka pada akhirnya tidak jadi untuk menyerbu lagi, karena memang Tuhan berkata semuanya ini terjadi karena kedaulatan Tuhan pada mereka semua. Nah, kalau kita perhatikan, kerajaan utara hancur selama-lamanya. Hancur dalam pengertian sudah tidak ada keberadaannya lagi, karena mereka melebur dengan adat istiadat, adat budaya yang dianut oleh orang Asyur. Kemudian kerajaan selatan yang telah dibuang ke Babel itu terus dipimpin oleh Tuhan. Sehingga kalau kita perhatikan di dalam perjalanan bangsa Israel, beberapa titik kita menemukan, misalnya kejadian Daniel dan kawan-kawan dibuang ke Babel itu, memang dengan tegas Alkitab mencatat bahwa Tuhan yang menyerahkan Raja Yehoyakim itu ke dalam tangan Nebukadnezar. Kemudian dikatakan di dalam waktu mereka pulang dari pembuangan itu, Tuhan menggerakkan hati Kores. Artinya kedaulatan Tuhan, pekerjaan Tuhan itu sangat kental dinyatakan di dalam setiap bagian-bagian kehidupan bangsa Israel. Mereka masuk dalam pembuangan, nanti mereka keluar dari pembuangan, itu tidak lepas dari tangan Tuhan yang berserta dengan mereka. Nah, Tuhanlah yang memecahkan kerajaan itu. Kenapa dipecahkan? Dikatakan tadi jelas bahwa Salomo hatinya berpaut kepada ilah-ilah yang disembah oleh istri-istrinya. Minggu lalu Pak Heri sudah menjelaskan tentang hal itu, bagaimana kecintaan Salomo itu luar biasa kepada istri-istrinya. Alkitab dengan tegas juga mencatat cintanya itu lebih daripada cintanya akan Tuhan. Kalau kita bicara tentang cinta, boleh mencintai. Tetapi kalau sudah lebih, apalagi sudah berpaut, mengikuti yang salah, itu menjadi sesuatu yang sangat berbahaya sekali. Oleh sebab itu, dua kerajaan ini dikoyakkan sebagai wujud penghukuman Tuhan terhadap mereka. Sebagai wujud keadilan Allah dinyatakan pada mereka. Tetapi juga sebagai sarana untuk memelihara kaum yang tersisa, di mana Allah benar-benar di satu sisi mereka betul-betul dihukum, tetapi di sisi lain kita melihat ada keadilan Allah yang juga berjalan, ada pemeliharaan Tuhan yang setia bagi kehidupan mereka. Nah, kalau kita perhatikan, maka kerajaan demi kerajaan ini dipimpin oleh berbagai keturunan raja. Yang di kerajaan utara itu, saya hitung ada 19 raja yang memimpin, sampai mereka kira-kira masuk dalam pembuangan. Kemudian yang di selatan kira-kira 20 raja. Namun yang menarik waktu saya perhatikan dari bacaan-bacaan itu, ternyata raja-raja yang di utara hanya satu yang betul-betul gentar terhadap Tuhan. Yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tetapi yang lain disebutkan raja ini melakukan yang jahat. Itu jelas banget dikatakan. Nanti kalau Bapak Ibu bisa menyempatkan membaca, bagus sekali. Karena ternyata setiap raja yang Tuhan utus, yang Tuhan angkat melalui bangsa itu, sedikit raja-raja yang betul-betul mengaitkan hatinya pada Tuhan. Di kerajaan selatan hanya Raja Yosia yang betul-betul takut akan Tuhan. Sehingga kalau saya perhatikan bagaimana perjuangan raja-raja ini memang tidak gampang sebetulnya. Karena sudah dipengaruhi oleh tradisi kebudayaan yang ada. Kemudian tentunya rakyatnya sudah sangat menikmati tentang keberadaan itu. Tetapi saya salut dengan Raja Yosia yang betul-betul berani melakukan sebuah tindakan yang berbeda dengan zamannya. Berbeda dengan apa yang terjadi pada waktu itu. Sehingga dikatakan oleh dua Tawarik di dalam ayat pasal kitab dua Tawarik pasal 34 ayat yang kedua dikatakan, mulai dari ayat pertama saya bacakan, Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya dan tidak menyimpang ke tanah ke kanan atau ke kiri. Kemudian dikatakan bagaimana dia memperbaiki dan menghancurkan patung-patung yang selama ini mereka buat dan dia memperbaiki bait Allah itu. Apa yang dilakukan oleh Raja Yosia di dalam masa-masa itu menjadi sebuah hal yang tentu tidak mudah. Kemudian muncul nabi-nabi yang memberitakan sebuah berita yang enggak mudah juga. Kalau situasi bangsa itu yang taat masih enak mungkin bagi mereka untuk berbicara. Tetapi karena bangsa ini sudah jauh menyimpang, maka berita mereka mau enggak mau betul-betul menyampaikan tentang bagaimana mereka harus bertobat, bagaimana mereka harus kembali kepada Tuhan, bagaimana bangsa Israel itu harus mengikuti ketetapan Tuhan. Sampai Nabi Amos pun menjadi nabi yang betul-betul luar biasa di dalam pemberitaannya. Ya memang keras seperti yang Tuhan inginkan nyatakan bagi orang-orang yang ada di Israel, kerajaan Israel. Nah, kalau kita perhatikan kerajaan ini terpecah, kemudian dibuang. Apakah Tuhan membiarkan bangsa itu? Tentu saja tidak. Kita jelas tadi melihat bagaimana Tuhan bisa memakai para nabinya untuk memberitakan kebenaran kepada mereka. Untuk membawa mereka kembali lagi kepada Tuhan. Untuk membawa mereka untuk bertobat dari dosa-dosa mereka. Mereka sudah dibuang, apakah Tuhan membiarkan mereka? Tidak, ada raja-raja yang betul-betul takut akan Tuhan, Tuhan pakai mereka. Tuhan bisa melakukan pemeliharaan melalui siapa saja. Tetapi yang kita perhatikan bahwa ternyata Tuhan bisa memelihara seseorang di dalam kondisi yang tidak nyaman, raja yang juga tidak takut akan Tuhan. Seperti Nebukadnezar misalnya. Itu raja yang enggak takut akan Tuhan. Bahkan raja yang ya kebanyakan raja-raja mengeluh-elukan diri sebagai dewa, minta disembah. Sehingga pada suatu titik Daniel dan kawan-kawannya harus berhadapan dengan undang-undang itu. Mereka tidak mau sujud menyembah kepada patung yang dibuat Nebukadnezar. Pada akhirnya mereka harus menerima sebuah ancaman. Dan dikatakan mereka dimasukkan ke dalam apa? Perapian. Tetapi apakah Tuhan tidak memelihara mereka? Tuhan bisa memelihara dengan caranya sendiri. Raja-raja yang tidak takut akan Tuhan, di sana tangan Tuhan pun berkarya pada mereka. Nah, sehingga kalau kita perhatikan pemeliharaan Tuhan itu tidak bisa kita pahami begini. Kalau saya enak, berarti saya dipelihara Tuhan. Kalau saya tidak hidup enak, berarti saya tidak dipelihara Tuhan. berbagai cara di dalam tangan Tuhan itu menjadi sesuatu yang sangat indah. Memang kita perlu memahami, butuh proses untuk memahami pemeliharaan Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Nah, kalau saya perhatikan, ternyata Tuhan pun membawa bangsa-bangsa itu untuk pelan-pelan mengenalinya, tetapi di dalam perjalanannya cukup panjang, mereka pun tidak mudah untuk kembali lagi kepada Tuhan. Sehingga kalau kita perhatikan, ketika seseorang sudah jatuh di dalam sebuah dosa, kalau kita perhatikan mulai dari Salomo sampai ke raja-raja, sampai kalau yang selatan, yang utara tadi sampai 19 raja, yang utara tadi, yang selatan tadi sampai 20 raja. Maka butuh waktu yang sangat panjang untuk memulihkan. Tetapi pada perjalanan bangsa Israel itu pun terus naik turun, bertobat, kumat lagi, melakukan sebuah tindakan dosa lagi. Tetapi dalam hal ini, ya kita menyadari bahwa tangan Tuhan tidak pernah beranjak dari setiap kedaulatannya. Bukan karena mereka baik dan benar, maka Tuhan terus memimpin mereka. Tetapi karena perjanjiannya dikatakan, dia setia pada perjanjiannya. Saya senang sekali dengan apa yang kita baca di awal tadi. Tuhan berkata, aku tidak akan mengoyakkan kerajaan itu semuanya. Tapi ada satu kerajaan yang dia sisakan, seakan-akan begitu. Supaya dikatakan, supaya dia bisa, kita perhatikan lagi di satu raja-raja pasal yang ke-11 ayat yang ke-13. Namun demikian kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakan daripadanya. Satu suku akan kuberikan kepada anakmu oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Murni karena memang Tuhan berkenan untuk semuanya itu tetap berada dan ada pada ketetapannya. Kalau dibilang mereka layak, tadi saya sudah memberitahukan bahwa mulai dari raja pertama sampai raja yang ke-20 itu, hanya satu saja raja yang berkenan pada Tuhan. Berita daripada nabi-nabi, peringatan daripada nabi-nabi itu enggak kurang-kurang kerasnya kepada bangsa itu. Kalau bicara tentang pemeliharaan Allah, ternyata pemeliharaan itu bicara tentang kesabaran Allah yang luar biasa. Kesabaran Allah yang memang menuntun anaknya itu dengan kesabaran yang penuh dan kesabaran yang betul-betul panjang sabar. Bayangkan di dalam perjalanan yang begitu dalam, bangsa itu tidak pernah melihat akan kemurahan Tuhan, akan kebaikan Tuhan. Dan saya rasa ini juga menggambarkan tentang kehidupan kita. Ketika saya mempelajari bagian ini, ya kita harus, saya sendiri belajar bahwa sebetulnya ini bukan terjadi pada Israel saja, tetapi terjadi pada titik-titik kehidupan saya sebagai orang yang percaya pada Tuhan. 12 suku itu, tetapi dikatakan yang 10 dikoyakan ke utara, yang 1 dikatakan ke selatan. Di dalam kedaulatan Tuhan itu menjadi sesuatu yang tidak mudah untuk kita pahami. Nah, sehingga kalau kita bicara tentang pemeliharaan Tuhan, berarti bicara tentang kesabaran Tuhan. Tuhan sangat sabar terhadap bangsanya. Bangsanya yang menyeleweng, bangsanya yang tidak setia. Nanti kalau kita baca dengan baik-baik bagi bagian ini, beberapa kali betul-betul Alkitab mencatat di dalam zaman ini mereka melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Itu betul-betul kental dinyatakan di dalam bagian firman Tuhan. Tetapi, ya itulah penggambaran kehidupan kita. Kalau saya umurnya sampai 60 tahun atau 70 tahun misalnya. Umur berapa sih dari setiap umur kita itu, seberapa sih maksimalnya betul-betul kita kental di dalam menyenangkan hati Tuhan, gitu ya. Bangsa Israel punya kesempatan dari raja yang pertama sampai raja yang ke-20 setidaknya yang untuk yang selatan. Kesempatan demi kesempatan mestinya menjadi bagian kalau kita bicara tentang raja itu, raja yang memerintah mereka. Ada di mana satu titik yang betul-betul membawa mereka betul-betul berbalik dan memutuskan untuk tidak lagi untuk mengecewakan dan mendukakan hati Tuhan. Tetapi ternyata terus saja berjalan apa yang mereka lakukan. Nah, kalau bicara tentang pembuangan, ini mengisahkan tentang diri kita, penggambaran juga terhadap bangsa Israel, mengapa mereka masuk ke sana, ya karena mereka melawan Tuhan, mereka mendukakan hati Tuhan. Tetapi di pembuangan itulah Tuhan membentuk mereka. Tuhan memproses bangsa itu. Gak gampang memproses sebuah bangsa. Ya saya lagi-lagi menekankan tentang jumlah raja-raja yang memerintah itu gak kurang-kurang. Tetapi raja pun terpleset. Hanya satu raja yang betul-betul dikatakan menjadi raja yang memperkenan hati Tuhan. Kemudian saya sebutkan beberapa nabi yang Tuhan munculkan di Yehuda. Itu ada nabi Amos yang memang dalam istilahnya dia sering berdakwah di Israel yang bagian utara. Kemudian nabi Habakuk, Mika, Obaja, Elia, Yoel, Yeremia, Yesaya, Zakaria, Sefanya. Ternyata nabi-nabi ini nabi-nabi yang dipakai Tuhan di dalam zaman yang sangat merosot itu. Artinya Tuhan tidak membiarkan mereka, Tuhan membiarkan mereka dengan hamba-hambanya yang setia, tetapi tetap saja mereka tidak menghiraukan. Oleh sebab itu, maka ketika kita bicara tentang pembuangan, pembuangan tidak selalu identik dengan ketika seseorang masuk dalam pembuangan, seseorang sadar terhadap apa sih yang terjadi sehingga saya masuk pembuangan. Tidak serta-merta juga sadar, oh ada nabi yang Tuhan pakai, yang Tuhan bangkitkan, sehingga memperingatkan saya supaya saya kembali kepadanya. Tidak serta-merta juga membawa mereka untuk bertobat. Artinya bahwa meskipun pemeliharaan Tuhan begitu nyata, melalui nabi, melalui raja yang benar, tidak serta-merta membuat orang berbalik kepadanya. Sehingga harus kita akui bahwa betul-betul dosa telah menjala dalam kehidupan manusia dan ini mempertontonkan kepada sejarah bagaimana bangsa itu telah terpuruk dan telah memilih dosa untuk mereka jalani ketimbang dari memilih ketetapan Tuhan. Nah, kenapa bangsa ini pada akhirnya, kalau kita baca secara singkat, kenapa bangsa ini pada akhirnya Tuhan bawa keluar? Karena Tuhan menggerakkan Raja Kores. Raja Kores adalah raja yang sebetulnya tidak mengenal Tuhan. Tetapi Tuhan menggerakkan hatinya untuk membiarkan bangsa itu keluar dan pulang ke tempatnya. Kenapa Tuhan bisa memakai yang demikian? Inilah wujud dari pemeliharaan Tuhan. Jadi pemeliharaan Tuhan itu bisa memakai raja-raja yang benar. Ya kalau saya mau simpulkan, Tuhan juga bisa memakai raja-raja yang tidak benar, seperti Kores. Raja itu justru dipakai Tuhan dengan, ya kalau istilah kita, dengan luar biasa. Karena dikatakan bahwa bukan hanya supaya mereka supaya pulang begitu saja, tidak di berada dalam pembuangan. Tetapi beginilah perintah Kores, Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem. Raja yang tidak mengenal Tuhan, tetapi bisa dipakai Tuhan di tangannya untuk membawa bangsa itu keluar, untuk membawa bangsa itu kembali mendirikan rumahnya, Bait Allah yang telah dirobohkan itu, Yerusalem yang telah hancur itu. Pemeliharaan Tuhan sebetulnya enggak kurang-kurang bagi mereka. Raja yang tidak takut pada Tuhan dipakainya untuk memelihara Daniel dan kawan-kawan, untuk memelihara bangsa itu, mereka boleh kembali. Maka kalau kita baca dalam sejarah perjalanan bangsa Israel, berada di pembuangan, kemudian keluar dari pembuangan, kita melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan itu berjalan dengan sesuatu yang sangat indah. Sebetulnya Tuhan ingin melalui itu mereka mengenalnya. Sebetulnya Tuhan sudah sangat sabar terhadap mereka. Dan saya ingin katakan bahwa mengapa Tuhan memelihara mereka? Karena Tuhan setia pada perjanjiannya. Dan juga Tuhan setia pada umatnya. Bukan karena mereka baik, bukan karena mereka memperkenankan Tuhan. Tetapi itulah pemeliharaan Tuhan yang sungguh amat luar biasa bagi kehidupan mereka. Tuhan sangat mengasihi mereka. Tetapi lebih daripada itu ada agenda Tuhan yang berjalan bahwa melalui suku ini Tuhan akan membangkitkan seorang juru selamat nantinya. Artinya bahwa kalau kita bicara tentang soteriologi ini, tentang keselamatan, maka proses pembuangan ini menjadi proses yang menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan perjanjiannya dan melihat keagungan daripada kasihnya. Bahwa dia tidak pernah abai terhadap janji-janjinya. Dia tidak pernah melupakan umatnya. Dia tidak pernah melupakan perjanjiannya. Nah, apa yang bisa kita tarik dalam bagian yang kita baca? Yang pertama kita harus akui bahwa kita seringkali tidak setia kepada Tuhan. Sehingga, maaf kata, kita seringkali juga harus menerima akibat dalam tanda kutip pembuangan. Tetapi itu bukan berarti bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Sebetulnya ini bagian dari proses pembentukan kita. Kemudian apa yang bisa kita pelajari di dalam bagian ini? Bahwa begitu sabarnya Tuhan terhadap manusia secara umumnya, terhadap bangsa Israel. Tetapi begitu sabarnya Tuhan terhadap kita. Kesabaran Tuhan menurut saya adalah kesabaran yang tak terukur oleh kita. Nah, kalau kita bisa menikmati ibadah hari ini, kalau kita bisa memuji Tuhan, kalau kita bisa beraktivitas, baiklah kita melihat semuanya itu dari kacamata pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan yang sungguh baik bagi kita semua. Bukan karena kita tidak melakukan sebuah hal yang salah. Kalau kita mau ukur keberadaan rohani kita, kehidupan kita, sebetulnya lebih banyak yang tidak benarnya di hadapan Tuhan daripada yang benarnya. Saya sangat terkesan ternyata dari semua raja-raja, hanya satu raja yang betul-betul hatinya terpaut pada Tuhan. Dari kehidupan kita ini, sebetulnya dari umur yang Tuhan percayakan, apa sih yang bisa kita lakukan bagi bagi Tuhan, sehingga dia betul-betul merasakan apa kita itu menjadi orang yang setia kepadanya, menjadi orang yang sama seperti Yosia misalnya, betul-betul melawan arus, betul-betul berpaut padanya. Titik baliknya di mana? Nah, sehingga marilah kita pada akhirnya melihat, bukan hanya melihat sejarah perjalanan bangsa Israel, tetapi juga melihat perjalanan hidup kita, Kalau kita sering kali menyakiti hati Tuhan, marilah kita mempergunakan belas kasihan Tuhan itu bukan untuk dosa lagi, tetapi untuk sesuatu menyenangkan hatinya.